tapi sayang di tengah hari aku sedari bukan tak peduli betapa halusnya cinta hingga kita bisa tersinggung walau dengan sedih dusta. dan gambir. Tekanan dan kepi terletak dan kita ke bawah. We'll be right back. Mm-hmm.